Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan ahkamul hajj, kaifiyatul hajj, tata cara haji, dengan melihat bagaimana dahulu Nabi alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan haji di tahun yang ke-10, wa huwa hajjatul wada, haji wada. Dan kita telah membahas kemarin bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengawali ihram beliau dari Dzulhulaifah dan beliau meniatkan haji dan umrah. Tayib, ada di antara sahabat yang meniatkan haji saja, ada di antara sahabat yang meniatkan apa? Umrah. Tayib, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan dari Dzulhulaifah bersama dengan para sahabat ila Makkah, menuju ke Mekah dengan memperbanyak talbiyah. Ya. Yeah. Taib, sampailah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah. Dan kita juga sudah mendengar apa yang terjadi di Sarif, tempat di mana Aisyah radhiyallahu taala anha hayub ketika itu. Al-muhim, sampailah Nabi ke kota Makkah. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kita baca ikhwah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW melakukan tawaf. Ya. Yeah. Sampai di kota Mekah, ya, Nabi alaihi salatu wasallam melakukan mada tawaf, dan tawaf ini namanya tawaf kudum. Iya, bukan tawaf haji. Bukan tawaf yang termasuk rukun. Ini tawaf kudum. Ya. Beliau sampai ke Mekah, beliau tawaf kudum. Adapun orang yang melakukan umrah, maka tawaf yang mereka lakukan adalah tawaf apa? Umrah. Rukun umrah ada ihram, tawaf, sa'i. Rukunnya ada 3. Jadi ketika sampai di Mekah, sahabat yang berniat umrah langsung tawaf. Ini tawaf untuk umrah. Setelah tawaf untuk umrah, kemudian mereka sa'i. Setelah mereka sa'i, kemudian mereka apa? Tahallul, menggundul atau memendekkan rambut mereka. Ini bagi sahabat yang ya, datang ke kota Mekah dengan niat apa? Umrah. Menyelesaikan ibadah umrah. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam yang ketika itu berniat melakukan ibadah haji dan umrah, atau sahabat yang datang dengan niat haji saja, belum saatnya untuk tahallul. Belum saatnya untuk apa? Tahallul. Tahallulnya nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga ketika sampai di Mekah, yang mereka lakukan adalah tawaf kudum. Ya, untuk memuliakan Ka'bah. Mereka tawaf apa? Kudum. Naam. Setelah tawaf kudum selesai sebenarnya, boleh bagi orang yang melakukan ibadah haji ifrad atau haji qiran, setelah tawaf kudum berhenti, cukup, tidak masalah. Tetapi kalau dia mau melanjutkan dengan apa? Melanjutkan dengan sa'i, diperbolehkan. Diperbolehkan dia melanjutkan apa? Dengan sa'i. Kalau pada waktu itu, yakni setelah tawaf kudum sudah sa'i, maka tidak perlu sa'i lagi nanti pada tanggal 10. Tidak perlu lagi sa'i. Yeah. Jadi sa'inya memiliki 2 tempat. Boleh dilakukan ketika awal kali sampai di Mekah, yaitu tawaf, setelah tawaf kudum, sa'i. Yeah. atau diakhirkan nanti bersama dengan tawaf haji, tawaful ifadah. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, beliau melakukan tawaf sekaligus melakukan apa? Sa'i. Ya. Tetapi beliau masih tetap dalam keadaan apa? Ihram, ya. Belum tahallul karena beliau meniatkan ibadah haji dan apa? Umrah. Baik, kita lanjutkan ikhwati, kita baca. Nabi alaihi salatu wasallam beliau sampai ke kota Mekah, kemudian beliau melakukan tawaf kudum. Ya. Apa yang dilakukan ketika tawaf? Tawaf intinya adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Seandainya seorang hanya mengelilingi saja 7 kali putaran, tidak melakukan apapun, tidak berbicara apapun, tidak ada zikir apapun, ini sudah sah. Ini sudah sah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu dihitung 1 putaran. Berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran melawan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Berputar begitu saja sudah sah. Niat untuk melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk mengelilingi Ka'bah. Tetapi tentunya kita ma'asyiral muslimin di dalam melakukan tawaf ini kepingin tawaf yang sempurna, sehingga sunnah-sunnahnya pun kita apa? Lakukan. Apa sunnah-sunnah ketika tawaf? Iya. Sunnah ketika tawaf adalah yang pertama mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Ini kalau bisa. Kalau tidak mencium, kita usap dengan tangan kita. Kita usap tangan dengan tangan, kemudian tangan kita cium. Misalnya ini Hajar Aswad kita usap, ya. Kemudian kita apa? Cium tangan kita. Ya, ini sunnahnya. Kalau tidak bisa mencium, tidak pula bisa mengusap, apa yang dilakukan? Cukup dia, ya, di depan Hajar Aswad mengisyaratkan tangan dengan tangan kanannya, melambaikan, yakni mengisyaratkan dengan tangan kanan, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Cukup seperti itu. Allahu Akbar. Ini hukumnya apa tadi? Sunnah. Dan ini pernah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Umar bin Khattab. Rasul mengatakan, "Ya Umar, innaka rajulun kabir." Kurang lebih demikian maknanya. Au kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Umar, engkau ini orang yang besar. Badannya besar, kekar. Kalau kamu ikut berzak-zakan, orang mungkin tersakiti. Cukuplah ketika engkau melewati Ka'bah, engkau mengisyaratkan dengan tangan kananmu fakabbir." Kemudian apa? Bertakbirlah. Ya. Jadi ini sunnah ketika kita tawaf, yaitu apa? Mencium. Kalau tidak mencium, kita mengusap dengan tangan, kemudian tangan kita apa? Cium, atau hanya dengan mengisyaratkan tangan kanan kita ke arah Ka'bah, yakni ke arah Hajar Aswad, sembari kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini sunnah yang pertama. Sunnah berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika seorang tawaf kudum atau tawaf umroh, ya, dia membuka pundak kanannya. Itu yang disebut dengan al-ibtiba. Al-ibtiba. Kalau antum lihat orang pakai apa? Kan ihram terkadang terbuka apa? Ya. Baik, terbuka pundak kanannya. Ya. Ini kalau ada kain ihram bisa kita contohkan. Jadi kain ihram itu bagian tengah ditaruh di bawah ketiak kanan, ya, kemudian diselempangkan. Sehingga yang terbuka adalah pundak sebelah apa? Kanan. Ini yang disebut sebagai al-ibtiba. Al-ibtiba, yakni membuka pundak sebelah kanan. Dan ini hanya dilakukan ketika tawaf. Tawaf pun tawaf kudum dan tawaf apa? Umroh. Apa bedanya tadi tawaf kudum dan tawaf umroh? Hah? Kalau tawaf umroh itu ya memang itu rukun bagi orang yang sedang melakukan apa? Umroh. Tapi tawaf kudum adalah tawafnya orang yang dia sampai ke kota Mekah untuk ibadah haji, itu belum rukun. Rukun tawafnya nanti pada tanggal berapa? 10. Tetapi karena dia sampai ke kota Mekah, maka dia harus, atau maka dia melakukan tawaf apa? Tawaf kudum. Ya. Dan Rasul tawaf yang beliau lakukan bukan tawaf umroh, tapi tawaf apa? Kudum. Adapun sahabat yang melakukan umroh, maka tawaf mereka adalah tawaf apa? Umrah. Tawaf untuk umrah. Wahuwa ruknun, dan itu adalah rukun. Pada tawaf kudum dan tawaf umrah, maka disunnahkan untuk membuka apa? Pundak sebelah kanan, khusus ketika tawaf. Ya. Kalau seorang tidak tahu sunnah ini, kadang dari Indonesia sudah pakai apa? Ya. Kain ihram dan sudah dibuka apa? Pundak kanannya. Selama melakukan ibadah dibuka pundak kanannya. Ini yukhalif. Yukhalifu as-sunnah, menyelisih sunnah. Dan sunnahnya adalah hanya ketika tawaf. Tawaf pun tawaf kudum dan tawaf mada umrah. Ini sunnah yang keberapa? Dua. Sunnah yang ketiga, ketika seorang berjalan ya dari Hajar Aswad, ya bisa dilihat gambarnya, ya bisa dilihat gambar di situ Ka'bah, ya itu ada pintu Ka'bah. Di samping kiri pintu Ka'bah itu ada apa? Hajar Aswad, itulah Hajar Aswad. Ya. Taib, ada tanda garis di situ. Itu Hajar Aswad, bundaran kecil di situ. Ya. Taib, kemudian seorang berputar berlawanan arah jarum apa? Jam. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam, sampailah nanti pada salah satu sisi, salah satu sudut yang disebut sebagai rukun Yamani. Rukun apa? Yamani. Rukun Yamani yaitu sudut sebelum Hajar Aswad. Kalau seorang berputar selawat atau berlawanan dengan arah jarum jam, sudut Ka'bah yang di situ, ya, sudut sebelum Hajar Aswad namanya rukun apa? Yamani. Di situ tertulis dengan nomor 9. Ruknul Yamani. Nomor 9 di situ. Barangkali kurang jelas. Ya, rukun Yamani, itulah rukun Yamani. Di rukun Yamani sunnahnya adalah mengusap. Rukun Yamani diusap, ya. Saja. Kalau tidak bisa mengusap ya sudah, lewat saja sudah. Berbeda ketika di Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad dicium, kalau tidak bisa dicium diusap pun dicium. Kalau tidak kemudian hanya memberikan isyarat dengan tangan kanan, sudah. Itu tiga sunnah ketika di Hajar Aswad. Tetapi ketika di Rukun Yamani sunnahnya hanya mengusap saja, tidak ada kalimat apapun, hanya mengusap. Kalau tidak bisa mengusap ya sudah, lewat saja. Tidak ada isyarat, tidak ada kalimat apapun. Ya. Dan terkadang kita melihat ya kesalahan, ya penyelisihan di situ. Ya. Ada yang tidak bisa mengusap memberikan isyarat juga. Nah, ya. Takbir lagi ya kan. Allahu Akbar namanya. Dan yang lebih jauh lagi dengan dua tangan. Ya. Allahu Akbar. Bukan hanya sekali, bahkan sampai berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi sambil dicium. Allahu Akbar. Seperti ini. Ini sesuatu yang betul-betul terjadi. Ya, kalau antum kesana tidak belajar, wah ini lebih khusyuk ini. Ya, lebih syahdu. Ya, ya. Sehingga takbirullah akbar. Ah, sudah. Tidak ada kemudian kita menciumnya kecuali ketika kita mengusap apa tadi? Hajar Aswad kemudian dicium. Barangkali belajarnya kurang mutqin sehingga kecampur-campur itu tadi namanya. Iya. Campur-campur. Ini sunnah yang keberapa? Tiga. Ketika sampai di rukun Yamani mengusapnya. Kalau tidak bisa mengusap, sudah lewat saja. Kemudian sunnah yang keempat, dari rukun Yamani terus berjalan sampai ke mana? Hajar Aswad. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang itu sampai ke Hajar Aswad. Kalau sampai Hajar Aswad isyaratkan lagi Allahu Akbar. Kalau tidak bisa mencium ya dengan mengisyaratkan dengan tangan kita. Itu rukun yang keberapa? Atau sunnah yang keberapa? Empat. Taib, apa sunnahnya yang lain? Sunnah yang kelima adalah ya ar-ramal. Ramal itu seperti lari-lari kecil. Muqarabatul khuta ma'al isra. Mempercepat langkah dan memendekkannya. Memendek-mendekkan langkah kaki dan mempercepat. Ini seperti orang lari-lari apa? Kecil. Ya. Ini yang namanya ramal. Taib. Tiga kali putaran. Pada tiga kali putaran yang pertama itu apa? Nah, seperti lari-lari kecil. Tiga kali putaran yang pertama. Adapun empat putaran berikutnya jalan kaki biasa. Jalan kaki biasa. Ini khusus untuk tawaf kudum dan tawaf apa? Umroh. Ini sunnah yang keberapa? Lima. Ya. Sunnah berikutnya ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah, sunnah yang keenam, setelah selesai tawaf ya, disunnahkan untuk sholat dua rakaat sunnah tawaf di makam Ibrahim. Ya, sholat dua rakaat tawaf ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Ya, rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Membaca Al-Ikhlas. Di situ ada makam Ibrahim di situ, cuma tidak jelas, ikhwan. Ada Hijr Ismail, ada makam Ibrahim. Taib. Nomor 7 itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu maksudnya bukan makam, tetapi tempat berdirinya apa? Ya, Nabi Ibrahim dulu. Ya. Kita sholat menghadap Ka'bah, kemudian makam Ibrahim di hadapan kita. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Kemudian setelah sholat dua rakaat tadi disunahkan minum air zam-zam. Ya, ini juga sunnah. Nabi SAW setelah beliau sholat dua rakaat, beliau minum air zam-zam dan menuangkan pada kepala beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Taib. Kemudian setelah minum air zam-zam, beliau kembali lagi ke Hajar Aswad. Ya, mengusapnya. Ya. Kemudian baru setelah itu beliau menuju Safa untuk melakukan apa? Melakukan sa'i. Ya. Ini kurang lebih. Adapun rincian-rincian secara lebih detail ya, bisa dilihat di mana, di dalam kitab-kitab fikih. Namun di sini kita ingin menjelaskan tadi. Kita baca nomor 7 ikhwan. Kemudian Rasulullah SAW melakukan tawaf kudum. Kemudian Rasul SAW melakukan tawaf kudum. Adapun sahabat yang melakukan umroh, tawafnya tawaf apa? Umroh. Ketika sampai di Ka'bah, beliau mengusap Hajar Aswad. Diusap Hajar Aswad, lalu tawaf dengan berlari-lari kecil tiga kali dan berjalan empat kali. Itu yang dimaksudkan Roman. Ya. Taib. Kemudian setelah itu ya, dengan rincian tadi, setelah selesai tawaf, kemudian beliau menuju makam Ibrahim dan sholat. Sholat apa tadi? Sholat dua rakaat tawaf. Ya. Ketika menuju tempat sholat, beliau membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Hadhihi sunnah. Ini juga sunnah. Termasuk dari rincian sunnah ketika akan menuju tempat sholat. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sholat dua rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca ya, Thayyib Al-Ikhlas. Setelah itu beliau minum air zam-zam. Ya, setelah itu beliau kembali lagi. Beliau kembali lagi ke Hajar Aswad dan mengusapnya. Hanya saja untuk saat ini mungkin berat. Ya. Kalau sudah keluar ke sana mau masuk lagi apa? Ya, karena penuhnya. Ya, ini hukumnya sunnah. Walhamdulillah. Walaysa biwajib, walaysa bifard, walaysa birukun. Ya. Dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan Rasul mencontohkan kepada Umar untuk tidak berdesak-desakan. Rasul mengatakan, ya Umar, innaka rajul kabir. Engkau orang yang besar, wahai Umar. Nah, ya, kalau memaksakan masuk, ya, maka akan menyakiti. Ya. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah, selesailah ya, bagi Rasul alaihissalatu wassalam ketika itu melakukan apa? Tawaf. Ya. Setelah tawaf, bagi orang yang hajinya adalah haji qiran dan ifrad, ya sudah, sebenarnya selesai. Ya, boleh langsung beristirahat dalam keadaan masih ihram, menanti mulai lagi tanggal berapa? 8. Tetapi kalau mau melanjutkan dengan apa? Sa'i, monggo. Boleh. Kalau sudah sa'i setelah tawaf kudum, nanti pada tanggal 10 setelah tawaf ifadah tidak perlu lagi apa? Sa'i. Cukup sekali sa'i. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau melakukan sa'i di awal. Adapun bagi orang yang melakukan umroh, sahabat yang melakukan umroh, ya, ketika itu ya setelah tawaf, sa'i, kemudian tahallul, selesai mereka umroh. Ya. Kita baca Ma'asyiral Muslimin, Nabi kemudian menuju Safa. Beliau kemudian keluar dari pintu menuju Safa. Safa yaitu bukit yang paling dekat dengan Hajar Aswad. Ya. Paling dekat dengan Hajar Aswad. Ya. Menuju Safa. Ketika sudah mendekati Safa, beliau membaca firman Allah, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah Jalla wa Ala. Ya. Abda'u bima bada Allah. Saya memulai apa yang Allah memulai dengannya. Karena Allah di dalam ayat menyebutkan Safa dulu, maka saya menuju Safa dulu. Allah mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar agama Allah. Abda'u bima bada Allah, maka saya pun memulai seperti apa yang dimulai oleh Allah. Kemudian Nabi menuju Safa. Ya. Dan ini dibaca sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Inna Safa, inna Safa, wal Marwata, wal Marwata, nama. Bareng-bareng semuanya namanya. Tidak merenungkan apa maknanya. Ya. Taib. Kalau yang mentalkin salah semua. Ya, orang berangkat tanpa menyiapkan ilmu dan seterusnya. Ini nasihat kepada kaum muslimin untuk memiliki ilmu. Kalau Allah takdirkan kemudian pisah dengan yang lain, bingung. Padahal tawaf muter saja tadi sah tidak? Hah? Sah sudah. Saking bingungnya dulu pelajaran di Masjid Agung Purbalingga apa ya? Oh ya ya. Tawaf muter saja niat untuk beribadah kepada Allah selesai sudah. Sunnah yang lain saya lupa sudah. Yang penting ngerti ya Pak. Ya mana yang sah dulu. Nah, ya sudah tidak tahu mana yang sah bercampur dengan mana al bid'ah wal khurafat, bahkan yang dikhawatirkan adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini yang lebih harus diperhatikan. Oleh karena itu Umar bin Khattab, sedikit kita tambahkan, Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan dengan suara yang keras ketika itu beliau menjadi khalifah kalau tidak salah. Beliau mengatakan, "Inni la a'lamu annaka Hajar." Saya tahu kamu ini hanya batu, yakni Hajar Aswad ini batu. "La taburru wa la tanfa." Artinya kamu ini makhluk, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan apa? Manfaat. "Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk." Kalau bukan karena aku melihat Rasul menciummu, saya tidak akan menciummu. Jadi kita mencium Hajar Aswad itu adalah semata-mata ittiba, mengikuti apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan meyakini Hajar Aswad itu tadur wa tanfa. Yadur wa yanfa, memberikan manfaat atau apa? Madarat. Sebagaimana kita mengelilingi Ka'bah juga bukan karena meyakini Ka'bah itu memberikan barokah, Ka'bah itu memberikan manfaat madarat, tidak. Kita mengelilingi Ka'bah karena diperintah oleh Allah. Itulah ibadah kita, mentaati Allah. Bukan karena meyakini Ka'bah itu menciptakan, Ka'bah itu yadur, yanfa', Ka'bah itu bisa memberikan manfaat, lah, tidak. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk tawaf. Wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya kalian tawaf mengelilingi apa? Baitullah al-haram, Ka'bah. Ya. Nabi menuju Safa membaca ayat ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Beliau naik ke Safa, kemudian menghadap Ka'bah. Sampai naik ke Safa, kemudian beliau menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Taib. Ketika seorang hanya bolak-balik dari Safa, Marwah, Safa, Marwah, sudah kayak gitu dok, sudah sah sebenarnya. Ya. Di Safa tidak ngapa-ngapain, langsung turun, ya, menuju apa? Bukit Marwah. Hitung satu. Dari Marwah balik lagi ke Safa, dua. Safa ke Marwah, tiga. Marwah ke Safa, empat. Ya. Safa ke Marwah 5. Ya. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah berapa? 7. Jadi satu kali ini dihitung apa? 1. Ya. Dimulai dari Safa, selesai di mana? Marwah. Ya. Thayyib. selesai di Marwah. Wabillahi taufik. Dan satu perjalanan dihitung satu, bukan satu tangkep dihitung apa? Satu. Ada yang subhanallah, ini kita pengalaman ya, nih pada orang cerita nah. Sikile kok pegel gitu kan. Kok pegel piye, Pak? Wah, lama sekali ini saya enam. Ya. Ternyata dia ya 14 kali. Ya. Subhanallah 14 diketawakan sama semua. Ya Allah, Pak, ora sinau sih. Enggak sinau dia. Enggak belajar, ya. Ya. Baik, ketemu dengan jamaah yang cerita seperti itu. Nah. Ya. Sofa ke sofa dihitung satu. Satu, dua. Ya selesainya di mana? Sofa. Ya, harusnya selesainya di mana? Marwah. Nah, ya. Wabillahi taufik. Jadi seorang dari sofa ke marwah bolak-balik tanpa melakukan apapun sudah apa? Sah. Tetapi tentunya kita kepingin ya melakukan ya ibadah ini dengan sunnah-sunnahnya sehingga kita apa? Mendapatkan kesempurnaan. Taib. Sekarang kita lihat apa sunnah-sunnahnya. Setelah kita mengerti apa yang rukun yang harus kita lakukan, sunnahnya yang pertama tadi, ketika menuju sofa kita membaca ayat ini sunnah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Membaca ayat ini kemudian mengucapkan abda'u, saya memulai bima bada Allah, saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Karena Allah menyebutkan sofa dulu, ya saya ke sofa dulu, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ini sunnah yang pertama membaca ayat ini. Kalau lupa, ya ini kalau orang tidak belajar, aduh nyong kelalen mau ramat sedunga kiye, orang maca ayat kiye, orang sah, ya. Sah apa orang? Tanya sama apa namanya, sama orang yang jahil, woi orang sah, nah, is ngalamat, nah, ya. Lah yang ditanya tidak ngerti, yang bertanya juga tidak tahu, nah, ya. Ya kan repot ya. Sekarang orang banyak sembarang menilai sah tidaknya, nah, ya. Biduni ilmin, tanpa apa? Ilmu. Ini yang pertama, sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, ketika sampai di sofa, tidak langsung turun ke marwah. Sejenak di sofa untuk berdoa. Berdoa di mana? Sofa. Ini termasuk tempat-tempat yang mustajab. Waktu yang mustajab adalah ketika di sofa. Apa yang dilakukan? Berdiri di sofa, menghadap ke arah Ka'bah. Kelihatan Ka'bah itu. Ya. Menghadap Ka'bah, kemudian mengangkat kedua tangan berdoa. Dan Nabi termasuk sangat lama berdoa di situ. Ya. Mengucapkan takbir, kemudian tahlil dan doa-doa sekehendak beliau. Di situ tertulis ya, bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, lalu beliau menaiki sofa sehingga dapat melihat Ka'bah, kemudian beliau menghadap Ka'bah lalu membaca kalimat tauhid dan beliau bertakbir juga. Beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada tambahan bisa, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca ini, takbir, tahlil, sekali kemudian berdoa. Doa apa saja? Setelah doa, baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah baca ini, doa lagi. Sebanyak-banyaknya. Kemudian baca lagi. Dibaca tiga kali ini, tahlil ini. Nah, di sela-sela itu, berdoa. Doa apa saja? Ya. Taib, ada yang berdoa ingin memiliki anak yang soleh, ingin mendapatkan zaujah apa? Solehah. Ada yang ingin sayyarah jamilah, monggo enggak masalah ya. Ya. Tapi jangan hanya minta dunia saja, minta dunia akhirat. Ya. Taib, Syekh Utsaimin pernah bertanya, boleh enggak kita minta sayyarah jamilah dalam doa? Nah, ya. Ya, bingung ditanya sama Syekh kan. Ya. Ya, Allah yang bisa memberi. Doa saja. Allahumma rzuqni sayyaratan jamilah. Nah. Ya Allah, berikan saya rezeki apa? Ya. Sayyarah, mobil yang baik ya kan. Ya. Ya. Baik. Kalau enggak tahu sayyarah jamilah ikut bimbel ya namanya. Biar tahu sayyarah jamilah itu apa namanya. Ya, wah, apa itu sayyarah jamilah namanya kan. Dikira nama orang lagi kan. Padahal ini bukan. Ya. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Membaca doa ini. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang pertama tadi inna safa wal marwata min sya'irillah. Sunnah yang kedua membaca takbir, tahlil dan berdoa yang lama di situ. Ya. Taib. Kemudian sunnah yang ketiga, ketika turun menuju Marwah, nanti di tengah-tengah antara Safa dan Marwah itu ada tempat kita berlari. Berlari. Ya, dulu Hajar ya ke Safa. Ketika Ismail mulai apa namanya? Ya, menangis sudah kehabisan bekal. Di Safa melihat barangkali ada kabilah yang kelihatan tidak ada, turun berlari. Ya. Ketika sudah bagian yang landai berlari, mulai naik lagi jalan biasa. Bolak-balik siapa? Hajar. Nah, jadi asal dari sa'i ini adalah apa? Ya, kisahnya siapa? Hajar. Ya. Jadi seorang sambil melakukan sa'i mengingat kisah ini, ya, mengambil faedah dari kisah ini. Di antara faedah dari kisah itu, Allahu Jalla wa Ala ya tidak pernah menyelisihi apa? Janjinya. Ya. Ini di antara faedahnya. Demikian kuat keyakinan Hajar. Ya. Ketika ditinggal oleh suaminya Ibrahim, hanya dibekali kurma atau sedikit makanan, kemudian air. Ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim, dikejar oleh Hajar. Tidak menoleh sedikit pun Nabi Ibrahim. Ya, sedih meninggalkan apa? Bagaimanapun juga manusia. Ya. Rasul dan Nabi adalah manusia, punya rasa sedih, punya meninggalkan putranya di lembah yang tidak ada orang, tidak ada penghuni, tidak ada apa-apa, gersang, pohon-pohon tidak ada, air tidak ada. Wabillahi taufik. Tapi yang memerintahkan siapa? Allah. Kalau tidak ada perintah Allah, jangan. Ya. Ya, seperti jamaah atau tabligh, ya kan ditinggal, tawakal, tawakal. Ya. Baik. Ditinggal karena diperintah oleh Allah Jalla wa'ala. Dikejar oleh Hajar. Tetap diam Nabi Ibrahim. Sampai kemudian Hajar berkata, Allahu amaraka bihadha. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau meletakkan aku dan Ismail di sini? Kata Ibrahim, naam. Allah yang memerintahkan. Sudah tenang langsung siapa? Hajar. Tenang luar biasa. Kalau memang Allah yang memerintahkan, idzan la yudayyi'una. Kalau demikian Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan kita, sudah. Diikhlaskan Nabi Ibrahim apa? Pergi, Nabi Ibrahim pun juga tetap tidak melihat ke belakang jalan. Setelah jauh, beliau baru balik berdoa kepada Allah agar Allah memberikan apa? Ya, kebaikan kepada putranya, memberikan pertolongan kepada istrinya dan seterusnya. Ya, sampai kisah keluarnya air apa? Zam-zam. Sebelumnya beliau berbolak-balik dari apa? Safa Marwah, Safa Marwah. Iya. Yeah. Jadi termasuk sunnah yang ketiga, ketika seorang turun dari Safa nanti berlari. Dan sekarang saat ini, ya, yeah, karena bentuk bukit Safa dan Marwah itu sudah tidak seperti dulu lagi, sudah rata sekarang, ya kan. Apalagi lantai 2, lantai 3 sudah lantai saja. Mana bukitnya? Tidak ada. Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Kalau yang di lantai 1 masih ada bekas-bekas tanda saja, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ketika turun itu bagian yang disyariatkan untuk kita lari dikasih tanda ada lampu neon berwarna hijau alamain ahdorain, ya. Ada dua lampu apa namanya hijau, ibtidaan memulai lari dan intihaan berhenti. Jadi dari sini lari sampai apa lampu berikutnya. Nanti dari Marwah ketika balik juga, ketika sampai lampu ini berlari lagi, kalau sudah jalan biasa. Tetapi ini dinukilkan ijma', kesepakatan para ulama, la yusra' illa lirijal, tidak disyaratkan kecuali untuk kaum apa? Laki-laki saja. Aman nisa, adapun wanita tidak. Ya, ada wanita tidak. Ya, karena mereka aurah, ya. Jadi yang lari adalah kaum laki-laki saja. Naam. Ini sunnahnya. Nah, kalau hanya jalan saja lupa, ya. Kadang kan orang subhanallah kadang lupa, nah, ya, karena mungkin banyak pikiran atau saking khusyuknya menangis. Tahu-tahu sudah melewati apa lampu apa? Sudah kelewatan. Sah atau enggak? Ya, tanya lagi sama tetangganya. Sah atau enggak? Ora sah, balik meneh. Nah. Lah ini repot lagi, nah, ya. Ya. Kalau enggak tahu, nah, ya. Ya, sah saja, nah, ya. Balik lagi, nah. Apalagi dia bersama ibunya, barangkali yang mungkin dia sendiri tidak mungkin, ibunya kan tidak disyaratkan lari. Apalagi mungkin alon jalannya harus dituntun, ya, mengikuti kondisi, ya. Apalagi desak-desakan. Al-Islam dinun au din yusr, agama yang apa? Mudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan setelah sampai di Marwah juga disunahkan melakukan seperti apa yang dilakukan di mana? Safa. Menghadap Ka'bah kemudian membaca tahlil takbir ini dan berdoa. Jadi itulah sunahnya, bolak-balik dengan sifat seperti itu. Sampai Safa berdoa, kemudian lari ketika sampai dua tanda ini. Di Marwah berdoa lagi dan seterusnya sampai genap berapa? 7 putaran atau 7 kali perjalanan dan berhenti sampai di Marwah. Sebagai gambaran, jarak antara Safa dan Marwah adalah 450 meter. 450 apa? Meter, kurang lebih setengah apa? Kilo. Ada masafah atau jarak dari Safa ke Marwah 450 meter. Ya. Berarti bolak-balik kurang lebih 3 setengah ya, atau 3 kilo kurang lebih namanya. Baik, kalau dibuat 3 kilo, berjalan 3 kilo kurang lebih. Nah, sehingga memang semuanya pengorbanan, betul. Harta, kemudian juga bahkan mungkin terkadang jiwa juga badan capek, lelah. Lillah, semuanya untuk Allah Jalla wa'ala. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ketika selesai di Marwah, bagi orang yang umroh berarti sudah apa? Selesai, tinggal melakukan tahallul, yaitu menggundul rambut seluruhnya atau apa? Memendekkan. Jadi umroh hanya seperti itu. Ya. Selesai dengan apa? Ya, sa'i dilanjutkan dengan ya, tahallul. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam haji wada pun demikian, sahabat yang melakukan umroh selesai sudah. Selesai. Sampai kemudian mendatangi istri mereka, sudah seperti tidak ada apa namanya, dalam keadaan tidak ihram sudah, ya. Dan disebutkan dalam catatan kaki, ya. Maka kami ya menggauli, yaitu mendatangi istri-istri kami, memakai minyak wangi dan berpakaian lengkap. Sedang antara kami dan hari Arafah tanggal 9 hanya 4 malam saja. Ya. Hanya 4 malam. Ya. Jadi selesai umroh sudah. Ya. Itu bagi orang-orang yang melakukan apa? Umroh, para sahabat. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, beliau masih dalam keadaan apa? Ihram. Demikian pula para sahabat yang melakukan ibadah jenis apa? Ifrad, masih dalam keadaan apa? Ihram. Ya. Bisa difahami insyaallah? Ya. Ya. Baik. Kita lanjutkan ikhwan, ya. Ketika kedua kaki beliau menginjak tengah-tengah lembah, beliau berlari-lari kecil, ya, berlari. Taib. Dan ketika kami mendaki, beliau berjalan biasa menuju Marwah. Beliau berbuat di Marwah sebagaimana beliau lakukan di Safa, nah, ini tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Taib. Dalam perjalanan haji tersebut, Rasulullah SAW sebagaimana telah kita ketahui, beliau menggabungkan niat haji dan apa? Umroh. Yani hajinya beliau adalah haji qiran. Adapun para sahabat yang tadinya niatnya adalah untuk haji, beliau memerintahkan sahabat untuk merubah niat haji mereka menjadi umroh. Jadi yang niatnya haji umroh pun Rasul perintahkan untuk berubah menjadi apa? Umroh. Karena ini yang afdal. Rubah jadi umroh. Ya. Aisyah pun ya tadinya hajinya adalah apa namanya? Umroh. Niatnya umroh, tapi karena sampai tanggal 8 masih saja apa? Haid, baru ya memerintahkan untuk merubah menjadi haji apa? Qiran. Ya. Wabillahi taufik. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak bertahallul, yakni beliau menanti hari tarwiyah dalam keadaan masih ihram. Tahu apa sebabnya? Karena beliau membawa apa? Ya, sembelihan. Ya. Taib. Dan Allah memerintahkan untuk tidak menyembelih kecuali di hari ya, Nahr. Tanggal berapa? 10. Tanggal 10. Dzulhijjah. Sampai sini selesai semua amaliyah para sahabat. Selesai sudah. Yang umroh selesai umroh. Ya. Yang melakukan ibadah haji qiran atau haji ifrad ya sudah selesai. Hanya sampai tawaf apa? Qudum. Dan ketika sa'i berarti nanti tidak sa'i lagi ketika apa? Setelah tawaf ifadah pada tanggal 10. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan para sahabat? menanti datangnya tanggal berapa? 9. Afwan, tanggal 8 yang disebut dengan hari apa? Tarwiyah. Nah. Baik. Masih panjang ini ternyata. Ya. Saya disuruh Abu Ubaid suruh menyelesaikan. Ya. Suruh baca saja nanti. Enggak bisa ini baca. Baik. Yang penting faham. Yang penting faham. Artinya paling tidak kita mengerti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat ketika itu. Nah, labas kita tambah sedikit agar kita bisa memulai amaliyah apa namanya ibadah haji. Saya akan sebutkan mujmalan dulu global ya agar kita faham. Ya. Bismillah. Ibadah haji itu ayyamul hajj yakni amaliyah haji itu dimulai pada tanggal berapa? 8. Jadi kegiatan jamaah haji itu dimulai dari tanggal 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Tanggal 8 namanya Yaumu Tarwiyah. Terkenal dengan Yaumu Tarwiyah. Tanggal 9 terkenal dengan Yaumu Arafah. Yaumu Arafah. Dan kita yang di negeri ini pun di Indonesia yang tidak berangkat haji puasa hari apa? Arafah. Tanggal 10 Yaumun Nahr. Yaumul Id. Yaumun Nahr. Ya. Penyembelihan di situ tanggal 10. Adapun tanggal 11, 12, 13 ini namanya ayyamu madza? At-tasyriq. Ya. Tayib. Yang tanggal 12 dikatakan nafar awal. Ya, karena di antara jamaah haji ada yang ingin cepat-cepat pulang, sudah boleh pulang tanggal 12. Jadi tidak sampai tanggal apa? 13. Ya. Taib. Atau mau melanjutkan sampai tanggal 13 juga, ini yang afdol. Ya. Jadi amalan ibadah haji ya adalah ini. Hari 8, tanggal 8 disebut Yaumu Tarwiyah, tanggal 9 namanya Yaumu Arafah, tanggal 10 Yaumu Nahr. 11, 12, 13 ayyamut tasyriq ya. Itulah hari-hari di mana di hari-hari itu para jamaah haji melakukan amaliyah-amaliyah yang beragam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan sudah kita lihat peta ya. Empat tempat yang kita disyaratkan untuk melakukan apa? Ibadah enam. Baik. Nah. Saya tutup ma'asyiral ikhwah dengan apa namanya sedikit pengenalan medan ini. Ya. Pengenalan medan. Di situ ada peta masyair. Peta masyair yang paling barat adalah apa? Makkah. Makkah. Taib. Dan kalau seorang sedang berjalan dari Safa ke Marwah, itu sedang menuju ke arah utara. Berjalan ke arah utara. Ya. Taib. Pintu Ka'bah berada di arah timur. Pintu Ka'bah. Ya. Taib. Makkah ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ya. Di situ jamaah haji melakukan tawaf kemudian sa'i ya di situ di Makkah ya. Taib. Dan Makkah termasuk tanah haram. Makkah termasuk tanah apa? Haram. Kemudian Mina. Mina itu juga termasuk tanah haram. Mina juga termasuk tanah apa? Haram. Muzdalifah juga termasuk tanah apa? Haram. Adapun Arafah bukan termasuk tanah haram. Arafah termasuk tanah halal. Sehingga kalau di Arafah boleh mencabut tanaman di situ, boleh menebang di situ. Ya. Beda nanti ahkamnya. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Orang yang melakukan ibadah haji mesti dia memposisikan di tanah halal dan tanah apa? Haram. karena dia mesti menuju Arafah. Dan Arafah termasuk tanah apa? Halal. Ya. Taib. Dulu orang-orang Quraisy sombong mereka. Kita ini orang-orang yang tinggal di tanah haram. Sehingga tidak mau mereka pergi ke mana? Arafah. Orang-orang pada berangkat ke Arafah, orang Quraisy tidak. Ya. Sombong mereka. Ya. Wabillahi taufik. Diperintahkan untuk kita keluar ke Arafah, wukuf di Arafah, bahkan itu termasuk dari rukun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-hajju Arafah. Ya, al-hajju mada Arafah. Ya. Taib. Kota Mekah langsung berbatasan dengan Mina. Itu sebenarnya gambarnya terlalu ini, kota-kota itu sebenarnya namanya. Jadi Mekah langsung berbatasan dengan apa? Mina. Ada yang berbatasan langsung. Mina berbatasan langsung dengan apa? Muzdalifah. Dan Muzdalifah tidak berbatasan dengan Arafah, tidak. Baina Muzdalifah wa Arafah itu ada jarak, bukan termasuk Muzdalifah, bukan juga termasuk apa? Arafah. Bukan termasuk Muzdalifah, bukan termasuk Arafah. Bainahuma di antara Muzdalifah dengan apa? Arafah. Ya. Tayyib. Ya. Mungkin sedikit mengingat pelajaran sejarah ikhwan. Mekah bagian utara itu ada jabal, ada gunung namanya Gunung Nur, Jabal Nur. Antum lihat ikhwan? Ada dua gunung di atas namanya. Jabal Nur di sini. Ada Jabal Nur tulisannya kalau bisa kelihatan. Ya. Tahu apa Jabal Nur? Jabal Nur. Di situ ada apa? Gua apa? Gua Hira. Di Jabal Nur di situ. Ya. Disitulah dulu Nabi bertahan Nus. Ya, di situ. Jadi jauh beliau berjalan ini. Ya. Ya. Jauh. Beliau meninggalkan kaumnya, naik ke atas gunung di gua Hira. Taib. Kalau yang di bawah ada Jabal Sur. Persis sejajar dengan Jabal Nur tapi di bagian apa? Selatan. Apa Jabal Sur? Ketika beliau apa? Hijrah. Ketika beliau hijrah, beliau tidak langsung ke arah apa namanya? Madinah, tidak. Nah, ya. Baik. Wabillahi taufik. Nah. Ya. Ya. Madinah itu di sebelah mananya Mekah, ikhwan? Utara. Nah. Ya. Seharusnya Rasul jalannya ke utara itu. Ya. Seharusnya. Ya. Tapi Rasul turun ke bawah, ke arah maksudnya ke arah selatan, kan jauh sekali. Ya. Jadi ketika orang-orang Quraisy semuanya terfokus untuk ngejar ke arah utara, ya enggak mungkin ketemu. Enggak mungkin kok sampai enggak ketemu namanya. Rasul luar biasa namanya, menempuh sebab. Ya, di saat orang-orang Quraisy itu sedang semangat mencari beliau, 3 hari itu sudah ya, pol itu sudah namanya. Kok 3 hari enggak ketemu? Berarti jauh banget mungkin ini. Ya. Rasul di Gua Sur. Di situ beliau alaihi salatu wasalam 3 hari. Ya. Dan juga jaraknya jauh ya kawan, dari pusat, dari Ka'bah ke Jabal Sur jauh sekali. Dan Asma ya, beliau datang untuk mengantarkan apa? Makanan di waktu malam. Ya, di waktu malam. Subuh sudah sampai di rumah. Luar biasa perjuangannya, ya. Ya. Tayib, kalau kita disuruh jalan malam-malam sejauh ini ya kan. Allahu a'lam. Ya, ya. Jauh padang pasir, enggak ngerti mungkin ada macam-macam. Ya. Ya, itu Jabal Sur. Ya. Wabillahi taufik, setidaknya dengan melihat ini kita sedikit juga mengingat apa namanya? Bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun ibadah haji berikutnya yakni amalan-amalan pada tanggal 8, 9, 10 ya. 11, 12, 13. Semoga Allah mudahkan untuk kita apa namanya ya membahasnya ya, wallahu alam. Mungkin hari-hari ini juga bisa jadi kalau ada kesempatan, kalau tidak ya biidnillah pada suatu saat ya kita akan membahas ya kelanjutan dari tata cara ibadah haji ini ya. Yang intinya adalah melihat bagaimana haji wada'nya siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.